Mitra bisnis, antrian panjang di Merak terjadi lagi. Ratusan truk terjebak dan harus antri lama menunggu giliran masuk ke area pelabuhan. Antrian seperti ini di Merak terus terulang, setiap kali dengan alasan jumlah kapal pengangkut yang beroperasi tidak mencukupi. Sudah pasti, antrian seperti ini tidak produktif dan merugikan semua orang. Dan antrian Merak ini sudah terjadi sekitar 5 tahun terakhir ini dan seolah-olah tidak pernah tuntas. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Perusahaan Pemasok Pasar Modern Indonesia, Susanto. Pak Santo, apa komentar Anda? Ya, sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern, kita yang memiliki mobil angkutan barang ya, kita sudah menyampaikan bahwa beberapa kali, bahkan sudah ditanggapi lah, katanya sudah keluar instruksi presiden untuk penanganan Merak. Entah kenapa sampai sekarang kok nggak beres-beres. Apakah di sana begitu sulit sekali gitu. Yang resmi maupun tidak resmi tetap dilakukan di sana. Jadi membingungkan begitu. Mereka kan punya kekuasaan, punya kemampuan, punya birokrasi, punya para ahli. Kan mereka bisa belajar banyak dari ahli-ahli pelabuhan. Kalau kita kan pengusaha tidak bisa semuanya, tidak mengerti kita soal pelabuhan itu. Yang kita heran itu di mana semua aparat itu, kerja apa kagak gitu. Sudah sejauh mana Pak usaha pelaku industri dalam mendesak pemerintah terkait kondisi di Merak ini? Kita sudah sampaikan aspirasi di setiap seminar perhubungan, seminar dengan pengusaha sudah disampaikan. Bahkan ini berulang-ulang terus kita juga nggak paham. Jadi kita sudah angkat tangan dan kita. Yang penting kita sudah bayar, tiket kita bayar, calo juga kita bayar, mosque kita bayar, tapi masih antri juga. Mau bagaimana lagi? Lalu bisa dijabarkan Pak dampak dari kondisi ini? Yang jelas kalau sudah tunggu begitu banyak, kalau barang segar ya pasti layu lah semua, rusak. Tapi kalau barang yang olahan, packing, ada kemasan ya masih bisa bertahan. Ya pasti rugi karena nginep 2-3 hari begitu kan. Kasihan supir-supir kita itu. Ya gitu deh, pokoknya kita udah ngap aja deh. Menyerah gitu sama pemerintah, mereka punya kuasa. Lalu Pak, dikabarkan buruknya cuaca di Selat Sunda semakin memperburuk kondisi di Pelabuhan Merak. Bagaimana komentar Anda? Ya memang benar, gelombang tinggi segala macam. Tapi kan kalau kita punya kemampuan lebih baik, seperti misalnya perencanaan, katanya mau bikin jalan itu benar apa kagak? Sampai sekarang putusannya bagaimana? Katanya kan berapa tahun ini mau dibikin jalan. Apa jalan Selat Sunda atau apa namanya, kayak Suramadu begitu. Tapi kelihatannya kita nggak paham kapan mulainya, kapan diskusinya tiba-tiba hilang lagi. Ya, kalau memang mau dibangun jalan kan, kalau memang bisa ya bangunlah. Mudah-mudahan BBM naik ini bisa dibangun tuh infrastruktur seperti itu. Bukan swasta yang bangun, negara yang bangun dong harus. Kita sudah lama usulin bahwa lalu lintas Jawa Sumatera ini katanya 60% peranannya. Jadi memberi kontribusi terhadap ekonomi nasional. Jadi harus dijaga, logikanya kan begitu. Yang kedua, transportasi ini kan sebenarnya hal yang gampang. Barang dibawa ke mobil membantu pemerintah supaya makanan minumannya sampai ke tangan rakyat. Harusnya kan dibantu diperlancar. Ini sebentar lagi juga udah peak season, udah masuk musim lebaran, puasa ya. Kalau ini tetap jadi begini, kita juga nggak bisa ngomong lagi. Kita hanya bisa melakukan apa yang kita bisa. Dan kita mohon kepada Allah untuk melakukan apa yang kita tidak bisa. Begitu aja sekarang. Tetap semangat ya. Demikian Ketua Asosiasi Perusahaan Pemasok Pasar Modern Indonesia, Susanto. Saya Wendy Lim.